Naam, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Kita membaca bab berikutnya. Qala al-imam al-mujaddid al-mujahid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ibn Sulaiman al-Tamimi al-Najdi rahimahullah. Babu man ata'a al-ulama'a wal-umara'a fi tahrimi ma halallahu أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا. Bab tentang orang-orang yang atau al-ulama, menaati ulama, wal-umara dan umara, yakni para penguasa, dalam hal fi tahrimi ma ahallallah, dalam hal mengharamkan apa yang Allah halalkan. Allah menghalalkan sesuatu, kemudian datang ulama atau umara mengharamkannya, diikuti oleh dia. Nah, atau sebaliknya, tahlili ma harramahu, menghalalkan apa yang harramahu, apa yang Allah haramkan. Allah mengharamkan sesuatu, datang ulama atau umara menghalalkannya, kemudian diikuti. Faqad ittakhadhum arbaban, berarti orang tersebut telah menjadikan para ulama dan umara itu sebagai arbaban, tuhan-tuhan. Berarti ini pembahasannya terkait dengan apa? Asyirku fit ta'ah, kesyirikan dalam hal ketaatan. Jadi di samping ada kesyirikan dalam hal ibadah, ya, di sana juga ada kesyirikan dalam hal ketaatan. Kesyirikan dalam hal ibadah jelas memalingkan salah satu ibadah kepada selain Allah. Kesyirikan dalam hal ketaatan ini sekarang yang kita pelajari. Dalil yang pertama, waqala Ibnu Abbasin, dan berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Ibnu Abbas ma'ruf ladaina jami'an, ya, hibrul ummah, yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama, yushiku, hampir-hampir tanzila alaikum, bebatuan turun menimpa kalian, bebatuan dari langit turun menimpa kalian, minas sama, dari langit. Aqul, apa sebabnya Ibn Abbas mengkhawatirkan hijarah, banyak batu yang akan turun dari langit menimpa mereka? Sebabnya aku qala Rasulullah, aku mengatakan, mengucapkan suatu hadis bahwa Rasulullah mengatakan sesuatu, wa taquluna, sementara kalian membantah dengan mengatakan qala Abu Bakrin wa Umar, berkata Abu Bakrin dan Umar. Nah, ya, jadi dikhawatirkan hukuman, uqubah datang dari langit berupa turunnya bebatuan menimpa mereka jika mendahulukan ucapan Abu Bakar dan Umar atas ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dikhawatirkan, ya, karena keimanan kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam mengharuskan kita mengikutinya, mengharuskan kita mendahulukan ucapan-ucapannya di atas ucapan semua orang, ala kulli ahli, kainan mangkana, siapapun dia, walaupun dia Abu Bakrin, walaupun dia Umar, kecocokan penyebutan asar atau ucapan Ibnu Abbas ini dengan bab, bahwa ucapan Ibnu Abbas menunjukkan haramnya. Yadullu ala tahrimi ta'atil ulama wal umara fima khalafa hajar rasul. Haramnya menaati para ulama dan penguasa dalam perkara-perkara yang menyelisihi petunjuk Rasul alaihi salatu wasallam. Nah, difahami? Tidak boleh bagi seseorang menaati satu alim atau satu penguasa, seorang penguasa, dalam perkara yang menyelisihi petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam. Tidak boleh. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun dalam hal bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Antum pindah ke depan. Cepat. Kalau disuruh pindah langsung pindah. Suruh berdiri nanti. Depan sini. Mencatat. Perhatikan. Wa annaha mujibatun lil uqubah, dan bahwa hal itu akan mendatangkan iqab, azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hampir-hampir bebatuan turun dari langit menimpa kalian. Nah, dalil berikutnya, waqala al-Imam Ahmad, dan berkata al-Imam Ahmad, ajibtu liqaumin araful isnad. Aku terheran terhadap suatu kaum yang telah mengetahui sanad hadis. Imam Ahmad ma'ruf, ya. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Hanbal itu kakeknya yang mazhab beliau, ya, dinisbahkan kepada kakeknya, Hanbali, Hanabila. Nisbah kepada Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, nisbah kepada kakek. Meninggal tahun 241 Hijriah rahimahullah. 241 Hijriah. Beliau mengatakan, ajibtu liqaumin, aku terheran, ya, terhadap suatu kaum yang telah mengetahui sanad-sanad hadis wasihhatah, dan telah mengetahui kesahihan suatu hadis, lantas yadhabuna ila ra'yi Sufyan. Mereka lebih memilih pendapatnya Sufyan. Sufyan yang dimaksud di sini Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri, imam fil Islam, zahid, abid, orang yang zuhud, ahli ibadah, thiqah, terpercaya dalam meriwayatkan hadis, dan juga faqih. Nah, berarti kan gelar-gelar yang diberikan oleh para ulama, ya, bukan gelar dunia, sarjana 1, S2, S3, S tonton, S apa lagi. Itu duniawi. Tapi kalau gelarnya agama, subhanallah, imam, apalagi tadi, imam, zahid, abid, siqah, faqih, masya Allah. Fi dzalika falyatanafas al-mutanafisun. Naam. Sufyan ats-Tsauri. Wallahu ta'ala yaqul, sementara Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri. Hendaknya khawatir orang-orang yang menyelisihi perintahnya. Dhamir ha kembali kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Menyelisihi perintah Nabi, khawatir an tusibahum fitnah, ditimpa fitnah. Nanti akan dijelaskan apa makna au atau yusibuhum azabun alim. Mereka ditimpa azab yang pedih. Nah. Kemudian kata Imam Ahmad, atadri mal fitnah, apakah kamu mengetahui apa makna fitnah dalam ayat? Antusibahum fitnah, qala al fitnatu asyirku. Fitnah di sini maknanya adalah kesyirikan. Bisa jadi orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi alaihi salatu wasallam di atas ilmu, karena sudah tahu ilmu sanad, sudah tahu kesahihan suatu hadis, masih diselisihi oleh dia, akan ditimpa oleh fitnah, yaitu kesyirikan. La'allahu idza radda ba'da qawli, dikhawatirkan jika dia radda ba'da qawlihi, menolak sebagian ucapan Nabi alaihi salatu wasallam, an yaqa'a fi qalbihi syai'un. Syai'un fa'il yaqa'a, khawatirkan muncul di dalam hatinya sesuatu, minaz zairi, berupa penyimpangan, fayahlak, lantas dia akan binasa karena penyimpangan itu. Wal'iyadzubillah. Jangan sekali-kali menolak ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, karena itu akan menyebabkan seorang menyimpang dari as-sirat al-mustaqim. Wal'iyadzubillah. Nah, kecocokan asar ini dengan bab at-tahdhir min taqlidil ulama, tahdhir, peringatan dari taklid kepada para ulama. Taklid itu nah, mengikuti sesuatu, mengikuti seseorang tanpa dasar ilmu. Istilahnya taklidul a'ma, taklid buta. Nah, wa tarkul amal bil kitab was sunnah, dan peringatan supaya meninggalkan peringatan, ya, wa tarkul amal bil kitab was sunnah, peringatan supaya meninggalkan suatu amalan, peringatan dari meninggalkan suatu amalan dengan dasar Alkitab was sunnah. Naam. Jadi semuanya harus dibangun di atas dua pondasi ini, Alkitab was sunnah. Wa anna dzalika syarrun syirkun fi ta'dan, itu merupakan kesyirikan dalam hal ketaatan. Syirikan dalam hal ketaatan. Ya. Diambil dari ucapan Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah ketika menafsirkan al-fitnah fil ayah asy-syirk, yakni asy-syirku fit ta'ah, syirikan dalam hal ketaatan. Dalil berikutnya, wa an Adi bin Hatim radhiyallahu an, dari sahabat Adi bin Abi Adi Ibn Hatim At-Ta'i, sahabat yang masyhur meninggal tahun 68 Hijriah radhiyallahu an. Annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Adi bin Hatim mendengar Nabi alaihi salatu wasallam membaca ayat ini, hadzal ayat, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam, mereka telah menjadikan ahbar mereka, yakni para ulama mereka, waruhbanahum, yakni para ahli ibadah mereka, arbaba min dunillah, sebagai tuhan-tuhan selain Allah, wal masih ibn maryam, dan juga mereka telah menjadikan al masih ibn maryam sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Al masih ibn maryam mansub ma'tuh kepada ahbar waruhban. Difahami? Faqultu lahu, maka Ali ibn Abi Ali ibn Hatim mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, karena beliau kana nasranian, sebelumnya beliau adalah seorang Nasrani, inna lasna na'buduhum, sesungguhnya kami tidak menyembah mereka, ya, sesungguhnya kami tidak menyembah mereka, yakni kami tidak rukuk dan sujud kepada mereka. Lalu mengapa kami, yakni orang-orang Nasoro, ya, karena beliau sebelumnya seorang Nasrani kemudian masuk Islam dan hasuna Islamu, baik Islamnya radhiyallahu taala anhu, dulu kami tidak rukuk dan sujud kepada mereka, kenapa kami dikatakan menjadikan ulama kami, ahli ibadah kami sebagai tuhan-tuhan selain Allah subhanahu wa taala? Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasallam, alaysa yuharrimuna ma ahallallahu fa tuharrimuna, bukankah mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, lantas kalian juga mengharamkannya. Nah, mengikuti para ulama atau ahli ibadah dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan. Wa yuhilluna ma harramallahu fa tuhilluna, dan bukankah mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, lantas kalian juga menghalalkannya. Faqultu, maka aku mengatakan, yakni Ali bin Hatim, bala, benar wahai Rasulullah. Naam. Ya. Qala, kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, fatilka ibadatuhum, itulah bentuk ibadah kepada mereka. Ya. Kesyirikan dalam hal ketaatan. Nah, walaupun tidak sujud dan tidak rukuk kepada mereka, sekedar mengikuti mereka dalam menyelisihi syariat Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu sudah bisa dikatakan menjadikan mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah, jatuh pada kesyirikan dalam hal ketaatan, ya, bukan dalam hal ibadah rukuk sujud, tapi dalam hal ketaatan. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa hasanah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi menilainya hadis yang hasan. Munasabatul hadis ini, bab kecocokan hadis Adi bin Hatim dengan bab anna ta'atal makhluk fi ma'siyatillah, bahwa menaati seorang makhluk dalam hal maksiat kepada Allah, ibadatul lahu, itu merupakan bentuk ibadah kepadanya. Menaati seorang makhluk dalam hal maksiat kepada Allah, itu adalah bentuk ibadah kepadanya, min dunillah, selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, berarti telah menjadikannya sebagai taghut. Ya. Baik. Kullu ma tajawaza bihil abdu min ma'budin au muta'in. Nah, ini dalam hal ketaatan. Barakallahu fikum. La siyama fi tasyi'il ahkam, terlebih dalam hal pensyariatan hukum-hukum, ya, hukum-hukum selain Allah, dan dalam hal pembuatan undang-undang yang menyelisihi hukum Allah Jalla wa'ala, dan undang-undang yang menyelisihi hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya Ahlussunnah wal Jamaah memiliki rincian dalam perkara hukum orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. Apa hukumnya? Ada rinciannya. Tidak mutlak kafir. Naam. Baik. Tidak sebagaimana prinsip Khawarij yang memukul rata siapa saja yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka langsung kafir. Kalau sunnah jamaah memiliki tafasil dalam permasalahan ini. Qala fi masail, kita masuk ke Masail Bab. Ya, jadi ada naam, ada dua asar, asar Ibn Abbas, asar Imam Ahmad, dan satu hadis, hadis Ali bin Hatim. Masalah yang pertama, tafsir ayat An-Nur, tafsir ayat dalam surat An-Nur. Ya. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi ila akhiril ayat. Yang diinginkan dari ayat tersebut adalah al-wa'idu ala man taraka qawlahu sallallahu alaihi wasallam, ancaman atas orang yang meninggalkan ucapan Nabi alaihi salatu wasallam, wa khalafa amrahu, dan menyelisihi perintahnya. Ancaman bagi orang yang meninggalkan ucapan Nabi alaihi salatu wasallam dan menyelisihi perintahnya. Kedua, kandungan yang kedua, tafsir ayat Bara'ah, tafsir ayat dalam surat Bara'ah, yaitu ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum ila akhiril ayah. Asyahid minha, yang dimaukan dari ayat, annallaha akhbara, bahwa Allah mengkhabarkan, annahum ittakhadhu arbaban wa syuraka, bahwa mereka menjadikan tuhan-tuhan dan sekutu-sekutu, bito'atihim, selain Allah, dengan menaati mereka. Fima yukhalifu asyar, dalam perkara yang menyelisihi syariat. Menaati mereka dalam perkara yang menyelisihi syariat. Ini harus digarisbawahi. Fima yukhalifu asyar, adapun menaati mereka dalam perkara-perkara yang tidak menyelisihi syariat, tidak ada masalah yang dipermasalahkan jika hal tersebut menyelisihi syariat, lantas kita menaatinya. Asalisa yang ketiga, at-tambihu ala makna ibadah allati angkaraha Ali. Tambih, peringatan atas makna ibadah yang diingkari oleh Ali. Naam. Yang diingkari oleh Ali. Ali mengatakan, inna lasna na'budahum, kami tidak menyembah mereka, yang kami tidak rukuk dan sujud. Nah, Ali bin Hatim menyangka bahwa ibadah khas bimithil hadza, ibadah itu hanya khusus pada perkara yang seperti ini, yakni hanya rukuk, sujud, dan semisalnya. Maka Nabi alaihi wasallam mengkhabarkan bahwa mentaati mereka dalam hal yang menyelisih syariat Allah itu adalah bentuk ibadah kepada mereka dan bentuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ketaatan, apalagi juga disertai dengan i'tiqad, keyakinan. Ya. Baik. Rabi'ah yang keempat, tamtsilu Ibnu Abbas di Abi Bakrin. Permisalan Ibnu Abbas dengan Abu Bakar. Ibn Abbas memisalkan Abu Bakr wa Umar, dan Umar wa tamthilu Ahmad, dan Ahmad memisalkan Sufyan. Wa tamthilu Ahmad bi Sufyan. Naam. Yani bahwa Ibn Abbas menyebutkan ancaman bagi orang yang meninggalkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mendahulukan ucapan Abu Bakar dan Umar. Sementara Imam Ahmad menyebutkan ancaman bagi orang yang meninggalkan ucapan Nabi SAW karena mendahulukan ucapan Sufyan Ats-Tsauri. Dan maksud dari keduanya, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan Imam Ahmad, adalah at-tamtsil la at-takhsis. Pemberian contoh, bukan pengkhususan. Difahami? Bukan berarti kalau mendahulukan ucapan ulama yang lain atau sahabat yang lain selain Abu Bakar dan Umar, selain Ats-Tsauri rahimahullah, tidak termasuk dalam ancaman ini, bukan. Jadi at-tamtsil, pemberian contoh, la takhsis, bukan pengkhususan. Difahami? Jadi maknanya siapa saja. Ya. Siapa saja. Nah. Yang menyelisihi ucapan Nabi alaihissalatu wassalam. Ya, kemudian mendahulukannya, maka wajib atau dia akan mendapatkan ancaman. Al-khamisah yang kelima, taghayyurul ahwal ila hadhil ghayah. Berubahnya al-ahwal, keadaan, ila hadhil ghayah, sampai kepada puncak ini. Hatta sara indal akthar, hingga menjadilah di sisi sebagian orang ibadatul ruhban, beribadah kepada ar-ruhban, yaitu ahli ibadah, menaati mereka dalam perkara menyelisih syariat, hiya afdalul amal, menjadi amalan yang paling utama. Ya subhanallah, begitu cepatnya perubahan keadaan itu. Nah, wa tusammal wilayatu, dan hal ini disilahkan dengan al-wilayah, ya, menaati ahli ibadah dalam perkara yang menyelisih syariat dinamakan al-wilayah. Wa ibadatul ahbar, dan juga menjadi di sisi kebanyakan orang beribadah kepada al-ahbar, yaitu ulama, menaati mereka dalam perkara menyisi syariat. Hiyal ilmu wal fiqhu, itulah ilmu dan fikih. Nah, itulah ilmu dan fikih. Ya. Padahal jelas-jelas itu adalah kesyirikan dalam hal ketaatan. Justru dianggap sebagai amalan yang paling utama. Justru dianggap sebagai ilmu dan fikih. Naam. Ini taghayyurul ahwal, perubahan keadaan yang dimaksud oleh Al-Syeikh rahimahullahu taala. Tsumma, kemudian taghayyarat al-hal, kemudian keadaan juga berubah, ila an ubida min dunillah, sampai pada tahap ya, disembah selain Allah, man laysa minas salihin, disembah selain Allah orang-orang yang bukan termasuk orang-orang soleh. Zaman dahulu mereka beribadah kepada selain Allah, menyembah orang-orang soleh. Di zaman kita lebih parah lagi kesyirikannya, yang disembah bukan orang yang soleh lagi, orang yang toleh, orang-orang yang fasik. Nah, baik. Bahkan ada salah seorang yang dijadikan sebagai tawud, kuburannya ya senantiasa dimakmurkan dengan ritual-ritual kesyirikan. Dia tidak pernah masuk ke dalam masjid kecuali hanya satu kali saja. Itu pun dia masuk ke dalam masjid, kencing dalam masjid, kemudian keluar. Kuburannya dikeramatkan, diagungkan. Orang soleh seperti itu. Orang-orang zaman dahulu, al-musyrikun, al-awain, mereka tidak menyembah selain Allah kecuali orang-orang soleh. Adapun zaman sekarang, bukan lagi orang soleh, orang paling fasik. Nah, dan ini sebagaimana yang disebutkan oleh penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di kaidah yang keempat dari al-qawaid al-arba'. Kaidah yang keempat, bahwa kesyirikan zaman sekarang lebih asyad, lebih parah daripada kesyirikan zaman dahulu. Ini yang beliau maksud di sini di masalah yang kelima. Taghayyaratil ahwal, keadaan sudah berubah. Ya, ini lebih parah zaman kita sekarang. Kemudian ada sebagian orang mentazhid, mengatakan kita tidak butuh belajar tauhid. Orang-orang sudah faham dengan teknologi dan seterusnya. Padahal kenyataannya kesyirikan zaman sekarang lebih parah. Wa ubida bil ma'na tsani man huwa min al-jahilin. Wa ubida bil ma'na tsani, dan disembah bil ma'na tsani man huwa minal jahilin, dengan makna yang kedua orang-orang yang termasuk orang-orang jahil. Naam. Termasuk orang-orang jahil. Ya. Wa ubida bil ma'na tsani, ma huwa al ma'na tsani? Al ma'na tsani adalah al-iqtida'u bil ulama wa ibadatuhum. Al-iqtida' bil ulama wa ibadatuhum. Nah, yakni diambil ukhidha bi aqwal unas jahilin. Ya. Diambil ucapan-ucapan manusia-manusia orang-orang yang jahil, wa quddimat ala syar, dan lebih didahulukan daripada syariat. Ini makna ubida bil makna atsani man huwa minal jahili. Kalau zaman dahulu ketika ayat ini turun, al-yahud wan nasara mengedepankan ucapan ruhban mereka, ahbar dan ruhban mereka, ahli ilmu mereka. Kalau zaman sekarang orang bodoh yang diambil ucapannya, kemudian lebih didahulukan daripada syariat. Jadi lebih parah mana? Lebih parah zaman sekarang. Zaman dahulu ucapan para ulama, ucapan para ulama mereka yang diambil, ya, menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Zaman sekarang bukan lagi ulama, unas, jahili, orang-orang bodoh. Nah, ini termasuk diantara tanda-tanda hari kiamat. Ya. Takhadan nas ru'usan juhalan wa dallu wa adallu. Manusia mengambil ru'us juhal, orang-orang bodoh dijadikan sebagai pemimpin, dijadikan sebagai panutan. Nah, mereka sesat dan menyesatkan. Baik, wallahu a'lam. Nah, kita lanjutkan ke bab berikutnya. Imam Sa'di rahimahullah menggabungkan penjelasan dua bab ini, yaitu yang ke-35 dan 36. Qala bab qaulillahi ta'ala, bab firman Allah ta'ala, alam tara ilal ladzina yaz'umun, apakah engkau tidak memperhatikan orang-orang yang menyangka, annahum, bahwa mereka, amanu bima unzila ilaik, bahwa mereka beriman terhadap apa yang diturunkan kepadamu, wa ma unzila min qablik, dan terhadap apa yang diturunkan sebelummu. Yuriduna an yatahakamu, mereka menginginkan berhukum, ila taghut, berhukum kepada taghut. Ya, jadi terkait dengan bab sebelumnya dalam hal ketaatan, dalam hal at-tahakum, berhukum. Waqad umiru an yakfuru bih, dan sungguh mereka telah diperintahkan agar mengingkarinya. Wa yuridu syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida, dan setan menginginkan menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Munasabatu hadzal bab, kecocokan bab ini dengan kitab tauhid. Penulis memberikan tambih dengan bab ini atas apa yang dikandung oleh tauhid. Dan apa yang merupakan konsekuensinya min tahkimir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berupa menjadikan Rasulullah alaihi salatu wasallam sebagai penentu hukum dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Nah, itu konsekuensi kandungan tauhid. Ya. Berhukum dengan syariat Nabi alaihi salatu wassalam dalam menyelesaikan segala pertikaian. Dipahami? Itu hubungannya dengan tauhid. Dalil yang kedua, ayat yang ke-11 dalam surat Al-Baqarah. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, la tufsidu fil ardi, jangan kalian lakukan kerusakan di muka bumi, qalu, mereka mengatakan, innama nahnu muslihun, hanyalah sesungguhnya kami adalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Nah, ini tentang orang-orang munafik dilarang melakukan kerusakan di muka bumi, justru mengklaim mereka sedang melakukan perbaikan. Baik. Lalu apa keterkaitan kesesuaian ayat ini dengan bab? Kesesuaiannya bahwa barang siapa yang da'a ila tahakum, menyeru agar berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, menyeru agar berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, atau menyeru kepada maksiat-maksiat, berarti dia telah mendatangkan kerusakan yang terbesar di muka bumi. Kerusakan yang terbesar di muka bumi. Jadi kerusakan itu bukan hanya dalam hal fisik saja. Bangunan rusak, hutan, ya, alam menjadi rusak. Bukan dalam hal fisik saja. Bahkan dalam hal maknawi. Naam. Difahami? Termasuk diantaranya berhukum dengan selain hukum Allah, atau melakukan maksiat dengan beragam bentuknya. Itu adalah bentuk merusak, melakukan kerusakan di muka bumi. Sebagaimana amalan orang-orang munafik. Ayat yang ketiga, atau dalil yang ketiga, ayat ke-56 dari surat Al-A'raf. وَلَا تُفْسِرُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا, dan janganlah kalian melakukan kerusakan di muka bumi, ba'da islahiha, setelah perbaikannya. Kesesuaiannya juga sama ya dengan ayat sebelumnya, bahwa orang-orang yang mengajak berhukum kepada selain hukum Allah, berarti dia telah mendatangkan kerusakan yang terbesar di muka bumi. Wa qauluhu, dalil yang keempat, afa hukmal jahiliyah yabghun, apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Ini adalah celaan kepada mereka-mereka yang berhukum dengan selain hukum Allah. Cocokannya dengan bab bahwa barang siapa yang menginginkan selain hukum Allah berupa undang-undang buatan manusia, berarti dia telah menginginkan berhukum dengan hukum jahiliyah. Man ibtagha ghayra hukmillahi minal anzima wal qawanin al wad'iyyah, undang-undang buatan manusia. Berhukum dengan itu berarti dia telah menginginkan berhukum dengan hukum jahiliyah. Afa hukmal jahiliyah tiabagun, Wa man ahsan min Allah hukma liqaumin yuqinun. Naam. Siapa yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Dipahami? Dalil berikutnya hadis Abdullah bin Amr. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang kalian, hatta yakuna hawahu, hingga hawa nafsunya tabaan lima yutubi, mengikuti apa yang aku bawa, yaitu mengikuti syariatku. Kata Imam Nawawi rahimahullah menilai hadis ini hadisun sahih, hadis yang sahih. Rawainahu fi kitabil hujjah, telah kami riwayatkan dalam kitab Al-Hujjah. Kitabul Hujjah ala Tarikil Mahajjah, karya Abul Fath Nasr bin Ibrahim Al-Maqdisi Al-Syafi'i. Siapa yang bersuara? Siapa yang bersuara? Jangan mengganggu konsentrasi. Kalau mau bersuara silakan di luar, jangan di majelis. Apa ada yang bersuara? Perhatikan, perhatikan. Jaga adab-adabnya. 6. Sanad hadis ini diperbincangkan oleh para ulama, akan tetapi maknanya sahih, walaupun sanadnya tidak sahih, dan memiliki penguat-penguat dari Al-Qur'an, diantaranya fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Naam. La yu'minun, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau hukum, penentu hukum dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Semakna dengan hadis ini. Jadi makna hadis ini didukung oleh dalil-dalil yang lain, di antaranya ayat yang ke-65 dalam surat An-Nisa. Ya, walaupun sanadnya diperbincangkan tapi maknanya sahih. Wa qala Syabi, dan berkata Syabi, menyebutkan tentang sebab turunnya ayat. 6. Kana baina rajulin minal munafiqin, adalah baina rajulin minal munafiqin, antara seseorang dari kalangan munafikin, wa rajulin minal yahud, dan seseorang dari kalangan Yahudi, khusuma, ada pertikaian, ada pertikaian, pertengkaran, percekcokan di antara keduanya. Faqala al-yahudi, maka berkata al-yahudi, natahakamu ila Muhammadin, kita pergi menyelesaikan hukum, ya, menentukan hukum pertikaian ini kepada Muhammad. Arafa annahu la ya'khudhu ar-rishwah, karena dia telah mengetahui bahwa Nabi Muhammad itu tidak mengambil rishwah, sogokan, tidak bisa disogok. Wa qala al-munafiq, sementara orang munafik mengatakan, natahakamu ila yahud, kita menyelesaikan hukum ini kepada orang-orang Yahudi. Li'ilmihi annahum, karena dia mengetahui bahwa orang-orang Yahudi ya'khuduna rishwah, mengambil harta sogokan, uang sogokan. Fattafaqa, maka keduanya sepakat, ya, an ya'tiya kahinan fi Juhainah, mereka tidak pergi ke Rasulullah, tidak juga pergi ke orang-orang Yahudi menyelesaikan pertikaiannya. Lalu pergi ke mana? Pergi ke kahin, salah seorang dukun di daerah Juhainah. Juhainah ini salah satu daerah ma'ruf. Fatahakama ilaih, lantas keduanya pun menyelesaikan pertikaiannya kepada dukun itu. Fanazalat, lalu turunlah ayat, alam taro ilal ladhin izumuna annahum amanu bima unzila ilaik. Ayat yang ke-60 dari surat An-Nisa, dalil yang pertama di atas tadi, ya, pada bab ini. Nah, wakila, ada pendapat yang lain yang mengatakan nazalat fi rajulain ikhtasama. Ayat ini, ayat ke-60 dalam surat An-Nisa ini turun tentang dua orang yang bertikai. Faqala ahaduhuma, maka salah seorang keduanya mengatakan natarafa'u ila nabi sallallahu alaihi wasallam, kita angkat perselisihan ini kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Waqala al-akhar, dan yang lain berkata ila Ka'b ibnil Ashraf, kita angkat permasalahan ini kepada Ka'b ibn al-Ashraf agar dia yang menyelesaikannya. Naam. Ka'b ibn al-Ashraf seorang Yahudi Arabi min Toy. Ya. Seorang Yahudi yang sangat keras permusuhannya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Tsumma tarafa'a ila Umar. Karena tidak ada kesepakatan, akhirnya keduanya mengangkat hukum itu kepada Umar radhiyallahu taala anhu. Fa dzakara lahu ahaduhumal qissah, kemudian salah seorang keduanya menceritakan kisah, yakni perselisihannya. Faqala lil ladzi lam yarda bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka Umar mengatakan kepada orang yang tidak ridho hukum itu diselesaikan kepada, diangkat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akadzalik, apakah itu benar? Apakah demikian keadaannya? Qala na'am. Orang itu menjawab, iya. Saya tidak rela pertikaian ini diangkat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni tidak mau berhukum kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Apa sikap Umar mendengar jawaban itu? Dia mengiyakan. Qala fa darabahu bisayfi fa qatalahu. Maka Umar radhiyallahu taala anhu menggalnya dengan pedang sampai mati. Nah, itu adalah hukum bagi orang yang berhukum dengan selain hukum Allah yang menjadikan dia murtad keluar dari Islam. Hukumannya adalah dorbatun bisayf. Nah, ya, dipenggal dengan pedang. Baik, bagi orang yang murtad tentunya, ya, bukan orang yang fasik atau yang zalim, karena ada rincian dalam permasalahan ini. Baik, qala fi masail, pada bab ini ada beberapa kandungan. Yang pertama, tafsiru ayatin nisa wa ma fiha min al-anati ala fahmi taghut, dan kandungannya berupa memahami, ya, kandungannya yang bisa membantu memahami makna taghut. Naam. Yaitu dalil yang pertama dari ayat yang ke-60 yang sudah kita baca tadi, sebab turunnya. Baik, adapun kandungan ayat yang bisa membantu memahami makna taghut, ya, diambil dari kata yaz'umun. Yaz'umun. Yaz'umun itu seringnya diucapkan terhadap sesuatu yang ghair al-muhaqqaq. Ghair muhaqqaq. Nah, kata yaz'umuna alladhi yuqalu ghaliban ala ghairil muhaqqaq. Ini yang pertama. Ya. Sesuatu yang tidak pasti. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna, menyangka, ya kan? Nah. Yang kedua, iradatus syaitan wa yuridu syaitan. Itu adalah keinginan setan. Dan itu adalah dolal dalam ayat tudillahum dolalan ba'idan. Ya. Ditakid dengan wasfuh, dengan sifatnya yaitu ba'id. Karena ba'id adalah na'at dari dolal, kesesatan yang jauh. Asalnya yang kedua, tafsir ayat al-Baqarah, tafsir ayat dalam surat al-Baqarah yaitu ayat yang ke-11. Idza qila lahum la tufsidu fil ardi termasuk di antara al-fasad, kerusakan di muka bumi adalah berhukum kepada tagut sebagaimana telah lewat penjelasan. Naam. Asalnya yang ketiga tafsir ayat Al-A'raf, tafsir ayat dalam surat Al-A'raf. Maknanya sama. Wala tusiru fil ardi ba'da islah. Termasuk di antara kerusakan di muka bumi adalah berhukum kepada tagut. Yang kita bahasakan tadi dengan apa? Kerusakan istilahnya maknawi bukan fisik. Rabi'ah yang keempat, tafsiru ahfa hukmal jahiliyah yabghun. Apakah mereka menginginkan hukum jahiliyah? Yani ini adalah pengingkaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, istifham ingkari terhadap orang yang menginginkan berhukum dengan selain syariat Islam. Al-khamisah yang keempat, maqalahu Syabi fi sabab nuzuli al-ayatil ula. Apa yang disebutkan oleh Syabi tentang sebab turunnya ayat yang pertama. Apa sebabnya tadi? Yaitu berhukum kepada dukun yang ada di Juhainah. Nah, berhukum kepada dukun termasuk berhukum kepada selain apa yang Allah turunkan. Berhukum kepada dukun termasuk berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. As-salisa yang keenam, tafsirul iman as-shadiq al-kadzib. Tafsir iman yang benar dan tafsir iman yang dusta. As-shadiq, iman yang benar adalah makana hawa sahibihi taba'an lima jabihir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iman yang benar adalah makana hawa sahibi, yaitu hawa nafsu pemiliknya mengikuti apa saja yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, tapi dia tidak mau menyelisihi sedikit pun majabihi Rasul alaihi salatu wassalam. Itu iman shadiq. Adapun iman kadzib adalah sebaliknya. Ya, sering dicontohkan oleh para ulama seperti sholat sunnah qobliyah subuh dua rakaat, rakaataini khafifataini, dua rakaat yang ringan. Jangan kita justru memperpanjangnya. Kenapa? Karena baru bangun tidur pikiran fresh kan, lagi khusyuk di situ, justru diperpanjang sholat dua rakaat sebelum subuh mengikuti hawa nafsu kayaknya, itu menyelisih. Walaupun kita sedang khusyuk, sedang lagi semangat ingin memperpanjang bacaan, jangan. Peringan. Dalam rangka mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Hawa nafsunya mengikuti, keinginannya mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, as-sabi'ah yang kesembilan, kisatu Umar ma'al munafiq. Kisah Umar bersama orang munafik. Yakni Umar membunuh, mengeksekusi orang yang tidak ridho, tidak ingin berhukum dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ingin berhukum kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Tentunya setelah ditanya kan, akadzalik, apakah benar itu? Ini iqamatul hujjah. Apa benar kamu tidak mau berhukum kepada Rasulullah? Di sini ya memberikan faedah kepada kita bahwa orang yang jahil ya belum ditegakkan hujjah kepadanya kemudian berhukum dengan selain hukum Allah layak fuh. Tidak bisa kita menghukumi dia kafir. Harus ada iqamatul hujjah. Perhatikan di sini, Umar bertanya, apa benar kamu? Demikian keadaannya. Iqamatul hujjah, penegakan hujjah. Nah, kemudian yang kedelapan, masalah yang terakhir, kaunul imani la yasul yahdil hatta yakuna hawahu taba'an lima jabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keadaan iman itu tidak akan dicapai oleh seseorang sampai dia sampai keinginannya, hawa nafsunya mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana juga disebutkan dalam ayat Na'am yang sudah kita baca tadi, fala rabbika la yu'minuna hatta yuhakimu. Allah mengatakan la yu'minun, demi Rabbmu. Allah menegaskan dengan sumpah, fala rabbika la yu'minun, dinafikan, ditepis keimanan orang yang tidak mau berhukum dengan syariat Nabi alaihissalatu wassalam dalam perkara-perkara mereka perselisihkan. Nah, selesai 8 masail dari bab ini. Tersisa penjelasan Imam Sa'di rahimahullah tentang 2 bab ini sekaligus ya, karena kandungan maknanya sama, yaitu terkait dengan kesyirikan dalam hal ketaatan yang bisa menafikan kesempurnaan tauhid seseorang atau bisa menafikan pokok tauhid seseorang, tergantung i'tiqad sahibnya. Wallahu ta'ala alam. Penjelasannya akan kita baca pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa menghafalkan dalil-dalilnya. Tuhaddalu wa barakallahu fikum.